له من محمدون اسم ضل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد صائما خبر ضل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب نضل قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله تعالى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا. Nah, dhalla di sini maknanya suara. Wajahnya berubah menjadi hitam. Wajahnya menghitam. Wa wajhuhu ismuha wa muswadda khabaruha. Yang keenam. Bata. Wahiyah. Tadullu ala subuti al-khabar fil layli nahu bata zaidun maridhon. Ya, Z sakit di malam hari. Ya. I'rabnya bata fi'lun madin mabniun alal fath la mahalla lahu inal i'rab zaidun isim bata marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره مريضا خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إلى آخره. Yang ketujuh, soro. Wahia tadullu ala at-tahawul wal intiqal. Nahu saratinu ibriqan. Sara, dia menunjukkan terjadinya perubahan. Sara, dia menunjukkan terjadinya perubahan. Ya, yang ditunjukkan perubahannya itu oleh khobar. Ya. Misalnya, Sara atinu ibriqan. Atin itu tanah, tanah liat. Tanahnya menjadi ya, ibriq ya, atau ketel. Ya. Terjadi tahawul atau perubahan ya, dari yang bentuknya tanah menjadi ibriq. Naik ini sara menjadi. Sara fi'il madin abni alal fat la mahalla lahu minal i'rab. Tinu sim sara. Marfu walamatu raf'ihi az-dhammah az-zahirah ala akhirihi. Ibriqan khabar mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah ala akhirihi. Dan yang kedelapan, laisa. Wahia tadullu ala nafil khabar anil ismi. Ya, laisa ini maknanya menafikan, menafikan khabar dari isim. Khabarnya dinafikan dari isim. Nahu laisa zaidun Qa iman. Ya laisa zaidun qa iman. Laisa fi'il madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun isim laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirih qa'iman khabar. Ya, kalau maknanya laisa zaidun qa'iman, zaid tidak berdiri. Ya, zaid tidak berdiri. Zaid tidak dalam keadaan berdiri. Khabar laisa mansubun wa ala matu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala ats-tsaminu wa laisa dan laisa ini menunjukkan makna menafikan khabar dari isimnya, menafikan khabar dari isimnya. Contoh laisa zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri, ya. Al-qiyam yunfa an zaid. Ya. Qiyam al-qiyam itu dinafikan dari zaid. Wa qawlihi ta'ala laisu sawa'a. Fal waw ismuha wa sawa'a khabaruha. Baik, berarti kita selesai dari kelompok yang pertama, yaitu yang beramal tanpa syarat. Insya Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakurabihamdik. Asyadu an la ilaha ilan ta'ashtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.